Hidup penuh liku-liku, ada suka, ada duka. Semua insan pasti pernah merasakannya. Selamat malam Indosiar, selamat malam semua. Sesat senang kan datang silih berganti, bagai roda-roda yang terus berputar. Hayatilah resapilah hidup ini, jangan terlena, jangan putus asa. Hidup penuh liku-liku, ada suka ada duka. Semua insan pasti pernah merasakannya. Jalan hidup rupa-rupa, bahagia dan kecewa. Baik buruknya sudah pasti ada hikmahnya. Mana suaranya? Hey, hey, hey. Asik. Oh, muter. Okay. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Susah senang kan datang sini berganti, bagai roda-roda yang terus berputar. Hayatilah resepilah hidup ini, jangan terlena, jangan putus asa.